Peta Akidah. Akidah. Syuduha ya ghurbati, awa hakadha yajri zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah. Peristiwa berkurban adalah peristiwa yang penuh dengan muatan pelajaran akidah. Dalam peristiwa berkurban tersebut tampak dengan jelas bagaimana seorang mukmin sejati membuktikan keimanannya dan menerapkan akidah yang diyakininya dalam bentuk pengamalan yang nyata. Sebab iman atau akidah itu bukan hanya sekedar teori atau sesuatu yang difahami dan dimengerti secara akal semata, dan bukan suatu keyakinan yang tertanam di dalam jiwa, tetapi iman atau akidah itu akan dituntut, ya, akan diuji sehingga nampak dengan jelas di alam nyata, di alam realita. Nah, dalam kisah berkorbannya dua orang nabi yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran akidah. Peristiwa kurban yang pertama yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Ubudiyah atau penghambaan seorang muslim kepada Allah hendaknya secara totalitas dan sempurna, dengan segenap jiwa dan raganya, dengan hati dan akalnya. Inilah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang sudah menginjak usia tua dan baru dikaruniai anak setelah usianya senja. Ketika sang anak tersebut telah beranjak remaja dan hati Ibrahim alaihissalam terpaut dengannya dan merasa berbahagia, berbunga-bunga hatinya dengan karunia Allah yang sangat diidam-idamkannya ini, maka tiba-tiba datanglah perintah suci dari Zat yang Maha Pengasih agar dia menyembelih putra satu-satunya itu. Ini adalah ujian keimanan yang sangat berat. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah menghambakan dirinya kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim yang telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ragu-ragu atau enggan untuk melaksanakan titah ilahi tersebut. Demikian pula dengan putranya yang saleh, yaitu Ismail alaihissalam. Ia pun tanpa ragu-ragu menyambut perintah ilahi tersebut dengan jiwa yang lapang dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia tahu bahwa perintah tersebut menuntut pengorbanan jiwanya. Dalam surat As-Saffat, Allah mengabadikan kepasrahan kedua hambanya yang mulia ini dengan firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni in syaa Allah minas sabirin." فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Maka ketika sang anak itu telah sampai pada umur yang sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai ananda, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Sang anak menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk menyembelihnya, lalu kami seru dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah As-Saffat ayat 102-105. Demikianlah Nabi Ibrahim AS telah tunduk kepada perintah Allah yang terasa sangat berat tersebut. Nah, di sini kita dapati pelajaran yang berharga terkait dengan akidah, yaitu kewajiban al-istislam al-kamil, kepasrahan yang sempurna, ketundukan yang sepenuhnya terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun perintah tersebut terasa berat bagi jiwa. Dan inilah bukti iman. Inilah bukti iman seseorang, yaitu ketundukan yang sempurna, ubudiyah, penghambaannya yang secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ragu-ragu atau tanpa ada keberatan, ada keengganan dalam hatinya dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Inilah bukti keimanan yang sejati. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka hanyalah perkataan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah bukti keimanan, inilah cerminan akidah, ini adalah konsekuensi keyakinan dan akidah seorang mukmin, adalah ketika telah datang perintah Allah dan Rasulnya, apa saja bentuk perintah Allah dan Rasul tersebut, apa saja bentuknya, dia menyambut secara spontan, istijabah, menyambut secara spontan, dan tunduk sepenuhnya, pasrah dengan segenap jiwa terhadap perintah yang datang dari Allah dan Rasul tersebut, seraya mengatakan, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Meskipun perintah itu terasa berat, ya, terasa berat. Bahkan, kalau saja perintah Allah itu berbunyi, bunuhlah diri kalian, bunuhlah diri-diri kalian, atau keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, maka niscaya wajib bagi orang yang beriman, dan tidak ada keberatan, tidak akan ada keberatan bagi orang yang beriman untuk menyambut perintah Allah tersebut. Sebab Allah berfirman tentang sikap orang-orang yang beriman yang sejati dalam surah An-Nisa ayat 66. Surah An-Nisa 66. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan seandainya kami mewajibkan bagi mereka, kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah diri-diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, niscaya tidak ada yang melakukan perintah itu kecuali sedikit saja di antara mereka. Padahal seandainya mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan tersebut, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan keimanan mereka. Dan tentulah kami akan memberi kepada mereka pahala yang agung, pahala yang besar dari sisi kami. Dan ini adalah keyakinan setiap muslim, bahwa perintah Allah itu khair. Setiap perintah Allah itu membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, membawa kebaikan untuk pribadi dan masyarakat, membawa kebaikan untuk masa kini dan yang akan datang. Semua perintah Allah pasti membawa kebaikan dan kemaslahatan seperti itu. Maka dilandasi keyakinannya bahwa Allah adalah Zat yang berhak disembah, Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka seorang mukmin terhadap perintah Allah SWT sama sekali tidak ada keraguan atau keberatan dalam jiwanya. Dan ini adalah bukti iman serta buah akidah yang benar. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا و شباب أمتنا معا شدوا يداً